Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab tentang keutamaan bermurah hati dalam jual beli, mengambil dan memberi, dan dalam hal-hal lainnya. Kali ini kita memasuki hadis keempat dari bab tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kana rajulun yudayinun nasa. Dahulu ada seorang laki-laki yang gemar memberikan pinjaman kepada banyak orang. Jelas laki-laki yang dimaksud ini bukan laki-laki biasa, laki-laki yang memang dikenal tajir, pedagang, pebisnis, memiliki finansial yang cukup. Dan yang dimaksud dengan gemar memberikan pinjaman kepada banyak orang itu ada dua. Yang pertama, pinjaman dalam bentuk uang. Yang kedua, pinjaman dalam bentuk barang. Artinya dia menjual sesuatu secara tidak cash. Jadi orang-orang nyicil untuk membelinya. Wa kana yaqulu li fatahu, suatu ketika ia berkata kepada pembantunya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu, kalau kamu mendatangi orang yang sedang kesulitan membayar hutangnya, maka berikan maaf kepadanya. Berikan maaf yang dimaksud di sini maknanya adalah beri waktu. Ini yang pertama. Makna yang kedua bisa juga berarti menghapuskan hutangnya. La'allallah an yatajawaza 'anna, harapannya agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maaf kepada kita dari segala dosa yang kita lakukan. Falaqiyallahu fatajawaza 'anhu, hingga kemudian dia meninggal dunia, bertemu dengan Allah dan Allah pun telah memaafkan dosa-dosanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini memberikan faedah kepada kita, pertama tentang keutamaan akhlak bermurah hati, selalu memberi kemudahan kepada orang lain, apalagi kepada yang memang sedang dalam keadaan sulit. Laki-laki yang disebutkan di dalam hadis ini, laki-laki yang memang dikenal murah hati, dermawan, seorang mukmin, ya, yang baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang meminjam kepadanya, minjam uang, minjam barang. Dia kasih waktu, bahkan saat nyuruh pembantunya untuk nagih, bila ada yang ditagih dalam keadaan kesulitan, maka maafkan, beri waktu lagi, beri tangguh sampai saatnya dia mampu untuk membayar atau mengembalikan apa pinjamannya. Nah, kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah jawazut tawkil, bolehnya mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Buktinya si laki-laki ini ketika hendak menagih hutang kepada orang-orang yang meminjam barang atau uang kepadanya, ia menyuruh pembantunya. Dalam segala hal yang berhubungan dengan muamalah, boleh kita mewakilkan orang lain. Misalnya kita nyuruh seseorang untuk membelikan sesuatu, kita nyuruh seseorang untuk ngambil sesuatu, ini tidak jadi masalah. Transaksi pun bisa kita wakilkan kepada orang lain. Tidak mesti kita yang langsung melakukan transaksi jual beli, ya, atau transaksi-transaksi lainnya. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa seseorang akan mendapatkan pahala ketika dia menyuruh orang lain melakukan kebaikan, sekalipun dia tidak secara langsung mengerjakan kebaikan itu. Buktinya di dalam hadis ini, si laki-laki yang dikenal gemar memberikan pinjaman kepada banyak orang berkata kepada pembantunya, kalau kamu datang untuk menagih hutang kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang, maka maafkan dia, beri tangguh dia. Harapannya agar Allah memberikan maaf, ampunan kepada kita atas dosa-dosa kita. Dan disebutkan di akhir hadis, laki-laki ini meninggal dunia, laki Allah, dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah pun mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadis ini, ya. Berikutnya hadis yang kelima. Qala wa Nabi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, semoga Allah meridainya, Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un." Ada seorang laki-laki sebelum kalian, husiba, dihisab. Falam yujad lahu minal khairi syai'un, ternyata tidak didapati pada dirinya ada kebaikan sedikit pun. Dalam riwayat lain, kata sahabat Ibnu Mas'ud, hanya tauhid saja yang dia punya. Hanya tauhid saja yang dia punya. Kalau kebaikan yang lain, enggak ada, enggak didapatkan pada dirinya. Illa annahu kana yukhalitun nas. Hanya saja dulu ia dikenal sebagai orang yang suka bermuamalah baik kepada banyak orang. Wa kana musiran. Dia dikenal sebagai orang yang murah hati. Selalu memberikan keringanan, kemudahan dalam segala hal. Wa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil muqsir. Bahkan dia menyuruh pembantunya untuk memberikan maaf, memberi waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla berfirman, "Nahnu ahaqqu bidzalika minhu." Kami lebih berhak untuk itu daripada dia. Tajawazu anhu, maafkan, ampuni dosa-dosanya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis kedua ini juga tidak jauh beda dengan hadis yang pertama, soal keutamaan bermurah hati, selalu menampakkan kemudahan dalam segala hal, tidak mudah marah. Ini akhlak yang mulia tentunya, karena memang tidak mudah, apalagi kita dalam posisi yang dihutangi oleh saudara kita. Kita ingin saudara kita, ya, tanpa kita melihat keadaannya, untuk mengembalikan apa yang dia pinjam dari kita. Dan ini juga sekaligus sebenarnya menjadi teguran bagi orang-orang yang mungkin meminjam sesuatu dari saudaranya, entah uang atau barang, untuk tidak menunda-nunda pembayaran dan pengembalian barang yang dipinjamnya. Sebab menunda-nunda membayar hutang atau mengembalikan barang yang dipinjam, ini juga termasuk sebuah kesalahan. Nah, jangan sampai kebaikan orang yang memberi pinjaman itu dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk melupakan, mengakhir-akhirkan pembayarannya atau pengembaliannya. Nah, intinya, orang yang memberi pinjaman harus senantiasa bermurah hati, memberikan kemudahan, dan orang yang meminjam juga harus tahu diri, ya, ketika memang sudah sampai di waktunya untuk mengembalikan pinjaman atau hutang, harus segera dikembalikan dan jangan ditunda-tunda. Makanya dalam hadis sebelumnya dikatakan, rahimallah ra'an, Allah akan merahmati seseorang, samhan idha bi'a wa samhan idha syitara. Allah merahmati seseorang yang selalu mengedepankan kemurahan hati dalam dia menjual atau saat dia membeli. dalam transaksi. Karena hutang piutang juga termasuk dalam kategori apa? Transaksi. Pinjam meminjam juga masuk dalam kategori transaksi. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala utiya Allah taala bi 'abdin min 'ibadihi ataahu Allahu malan. Hadis ke-6 dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan dibawa ke hadapan Allah taala bi 'abdin min ibadihi, salah seorang dari hambanya. Atahu Allahu malan, yang mana Allah telah memberikan kepadanya kelebihan harta. Faqala lahu, kemudian Allah bertanya kepadanya, madza amilta fid dunya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Qala wala yaktumuna Allahu haditsan. Kemudian dijelaskan di situ dalam dua kurung, kurung buka kurung tutup, la yaktumuna Allah haditsan, la yaktumuna Allah haditsan. Manusia pada saat itu tidak bisa menyembunyikan kedustaannya. Qala, si hamba itu menjawab, ya Rabb, ataitani malak, fakuntu ubayyi'un nasa, wa kana min khuluqi al-jawazu, fakuntu atayassaru ala musiri wa ungdirul mu'sira. Wahai Rabb, engkau telah memberikan kepadaku harta, fakuntu ubayyi'un nasa, kugunakan harta ini untuk jual beli bersama semua orang. Wa kana min khuluqi al-jawazu, dan aku selalu memberi maaf. Fa kuntu atayassar 'alal musir, aku selalu memberikan kelonggaran. Wa ungdirul musir, dan memberi waktu kepada orang yang sedang kesulitan untuk membayar. Ini jawaban si hamba yang didatangkan ke hadapan Allah, di mana hamba ini adalah seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Dia menjawab, wahai Rabb, engkau telah memberiku harta, kugunakan harta ini untuk melakukan transaksi dengan semua orang. Aku selalu memaafkan, menampakkan kemurahan, aku juga selalu memberi kemudahan, dan bahkan aku memberikan waktu kepada orang yang sedang kesulitan membayar. Faqala Allahu ta'ala, lalu Allah ta'ala berfirman, ana ahakku bidali bidaminka tajawazu an abdi, akulah yang lebih berhak untuk itu daripada engkau. Maka kata Allah, tajawazu an abdi, beri maaf, ampunan atas hambaku ini. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan dan dosanya, karena apa yang dia perbuat sewaktu di dunia dengan kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia tidak neko-neko melakukan banyak hal. Dia hanya memanfaatkan harta yang dimilikinya itu untuk transaksi, untuk jual beli, untuk bisnis, untuk berdagang. Namun perdagangan dan bisnis yang dikembangkannya itu penuh dengan nilai-nilai kemudahan, kemurahan. Bahkan tidak jarang dia memberikan waktu kepada orang yang sedang kesulitan untuk apa? Membayar atau mengembalikan sesuatu yang dipinjam darinya. jelas hadis ini juga berisi keutamaan mengedepankan kemurahan, kemudahan, ya, terutama kepada mereka-mereka yang dalam posisi kesulitan. Berikutnya, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyhi yauma la dhilla illa dhillu. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi waktu kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutangnya, awadha'alahu, atau bahkan menghapuskan hutangnya, atau bahkan dia menghapuskan hutangnya, maka Allah Azza wa Jal akan menaunginya pada hari kiamat. Tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Al-jaza'u min jinsil amal, seperti dikatakan bahwa balasan itu selalu sesuai dengan jenis amalan. Kalau amalannya besar, maka balasannya pun besar. Tidak mudah memberi waktu atau tangguh kepada seseorang yang minjem sesuatu dari kita, minjem uang. Saat kita tagih, dia belum bisa mengembalikannya. Tidak mudah apalagi menghapuskan hutang yang ada pada diri orang lain kepada kita. Gak ada yang bisa melakukan hal itu kecuali orang-orang yang besar, orang-orang yang memang lapang dada, orang-orang yang memang hanya mengutamakan pahala yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jarang yang seperti ini, tapi bukan berarti tidak ada. Ada orang yang seperti ini, saat orang lain meminjam sejumlah uang kepadanya, jatuh tempo, dia tagih, tapi kebetulan yang ditagih dalam keadaan kesulitan, dia kasih tangguh. Beri waktu lagi. Atau bahkan dia hapus malah hutang-hutangnya. Ini kan berat, tapi ada. Salah satu contoh konkret dari kalangan ulama yang seperti ini adalah Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Tidak sedikit orang yang datang pinjam sejumlah uang kepada beliau rahimahullah, dikasih waktu pengembalian sekian bulan atau sekian tahun, bahkan ketika jatuh tempo disuratin oleh beliau. Isi suratnya apa? Utangmu sudah dianggap beres. Ada, jarang orang yang seperti ini, tapi sekali lagi ada. Pernah satu kejadian, datang seorang laki-laki pinjam uang banyak, bukan sedikit, 700 ribu real. Bayangkan, sab'umi'at alf riyal, 700 ribu real pinjam ke beliau rahimahullah, dikasih. Pas jatuh tempo pengembalian, gak ada ngembaliin. Disurati sama Syekh, surati, dibuka isi suratnya, hutangmu sudah dianggap lunas. Ya, berlinang air mata orang yang dihutanginya itu, orang yang menghutang kepada beliau. Ya, akhlak beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dikenal baik oleh kawan maupun oleh lawan, dikenal oleh semua orang bagaimana kemurahan hati beliau. Gak ada duanya sudah di Mamlakah Arabiyah, gak ada duanya. Saat beliau masih hidup, luar biasa, soal kedermawanannya. Gak ada tandingannya Syekh bin Baz ini. Orang datang dari berbagai penjuru dunia, bahkan bukan yang di Saudi saja. Saudi mah kaya-kaya tuh. Dari berbagai dunia, dari luar Saudi datang. Ya Syekh Amin, gini-gini. Ya Syekh Amin. Kasih. Dan beliau tidak memikirkan pengembaliannya. Yang penting beliau itu punya semangat untuk membantu orang yang sedang apa? Kesusahan, sedang kesulitan. Kasih. Yang penting beliau tahu orangnya amanah, bagus, baik, kasih. Ya, beliau. Bahkan banyak pondok-pondok mahat-mahat di berbagai kota yang ada di dekat-dekat Saudi itu selalu dikasih apa sumbangan sama beliau rahimahullah. Termasuk pondok tempatnya Syekh Mukbir rahimahullah. Selalu setiap Ramadan itu datang sumbangan. Perhatian sekali ke pondoknya Syekh Mukbir itu. Saat Syekh bin Baz masih hidup, saat Syekh Mukbir masih ngajar. Selalu bulan Ramadan itu mesti makan itu bulan puasa itu ayam terus lauknya spesial. Karena kirimin. Pas suatu ketika sudah berlalu sekitar 2 hari atau 3 hari santri belum makan sama ayam daging. Santri mulai gelisah. Oh, biasanya Ramadan teh suka enak makannya. Ini loh, belum makan sama daging ayam. Akhirnya pada nulis surat itu, dicari kertas, kirim ke depan ke Syekh Mukbir. Syekh Mukbir lagi ngajar. Banyak kertas numpuk di depan. Dibaca, isinya sama. Isinya, ya Syekh, sudah berlalu 3 hari, 4 hari, kita ini belum dapat ayam. Buka lagi yang satu, sama isinya gitu. Sampai akhirnya kata Syekh Mukbir, insya Allah besok akan datang sumbangan, kita makan ayam. Dan benar, besoknya baru makan dengan ayam. Dari mana? Ternyata dari Syekh bin Baz rahimahullah. Itu kemurahan hatinya, kedermawanannya sangat luar biasa Syekh bin Baz rahimahullah. Makanya banyak orang yang merasa sedih dengan kepergian beliau. Banyak orang yang merasa sedih. Yang sedih itu bukan ahlu sunnah saja loh. Banyak yang lainnya pun merasa ikut sedih. Kenapa? Karena merasakan kebaikan-kebaikannya, kedermawanan beliau rahimahullah. Jadi orang dermawan saat hidup disenangi, saat meninggal dunia disesali kepergiannya. Ya. Nah, makanya banyak berbagai macam cerita, pengalaman hidup, pengalaman bersama dengan Syekh bin Baz. Wow, sampai banyak tulisan-tulisan bertebaran, semuanya yang diceritakan itu kebaikan-kebaikan siapa? Syekh bin Baz. Ya, kebaikan-kebaikan Syekh bin Baz. Nah, dan Nabi SAW adalah orang yang dulu juga gak pernah menolak ketika diminta, kalau memang beliau punya. Nah disebutkan di sini dalam hadis Abu Hurairah, kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan waktu tangguh kepada orang yang sedang kesulitan, mengembalikan hutangnya, atau bahkan dia menghapuskan hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya pada hari kiamat, ya, di bawah naungan arasy-Nya yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Berikutnya hadis yang ke-8. Wan Jabirin radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ishtara minhu ba'iran fa wazana lahu fa arjaha, muttafaqun alaihi. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli seekor anak unta darinya. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli seekor anak unta darinya. Fa wazana lahu, kemudian ditimbang. Kalau dulu itu transaksi seringnya ya diukur dengan timbangan. Fa'arjaha muttafaqun alaih. Lalu arjaha, Nabi melebihkan timbangannya. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal kita lihat di sini beliau itu sebagai pembeli, bukan penjual. Ya. Posisinya sebagai pembeli, tapi beliau yang melebihkan apa? Timbangannya. Ya. Beliau yang minta dilebihkan. Misalnya kalau kiloan, kalau hitungannya kiloan, misalnya setelah ditimbang ternyata jatuhnya 10 kilo. Beliau melebihkannya. Beliau bilang ke pembelinya 10,5 atau 10 lebih 5 ons. Sengaja seperti itu. Nah, ini memberikan gambaran kemurahan hati. Ya. Sementara dalam kehidupan sehari-hari nyata di tengah-tengah masyarakat kita, ya, ribut soal timbangan. Si pembeli yakin ini sekian kilo, si penjual yakin ini sekian kilo, ribut. Ya. Gak ada yang mau mengalah. Nah. Kalau timbangannya kurang sehingga harganya murah, yang senang adalah pembeli, yang rugi penjual. Ya. Jadi enggak ada selesai-selesainya. Oleh karenanya dalam hal timbangan sebaiknya pembeli maupun penjual melebihkannya sedikit supaya tidak menjadi dosa. Nah. Dan ini bagian dari kemurahan, kemudahan dalam transaksi. Qala wa an Abi Sufwan Suwaid bin Qais radhiyallahu taala anhu qala jalabtu ana wa mahramatu al-abdi bazzan min hajari. Diriwayatkan dari Sofwan, dari Abu Sofwan, Suwaid bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Ia, Suwaid bin Qais, Abu Sofwan mengatakan, aku dan mahromah al-abdi membawa baju-baju bazan, pakaian min hajarin, dari daerah Hajar untuk dijual. Ya. Seperti kita misalnya mau jual kain, ada orang pergi ke Bandung ke Cigondewa, wah, beli sekian kilo kain, bawa ke Tasik untuk dijual. Biasa seperti itu. Ya. Orang kalau mau dagang kan harus kulakan juga. Kulakan di daerah mana misalnya? Kalau ketemu pabriknya, di pabriknya di mana? Atau produsennya, produsennya di mana? Ya, seperti itu gaya bisnis, gaya dagang. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Suwaid bin Qais mengatakan, aku dan mahromah al-abdi membawa bazan, pakaian dari daerah Hajar untuk dijual. Faja'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasawamana bisarawil. Tiba-tiba datang kepada kami Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasawamana bisarawil. Beliau menawar kepada kami beberapa celana. Mau beli. Ya. Wa'ing di wazanun, kata Suwaid bin Qais. Ing di wazanun, aku punya tukang nimbang. Jadi kalau dulu itu di Madinah ya, ada orang yang memang kerjanya itu tukang nimbang barang. Wa ing di wazanun, kata Suaid, aku punya tukang nimbang barang. Yazinu bil ajr, dia bisa mendapat, biasa mendapatkan upah dari pekerjaannya itu. Dia bukan pedagang, tapi dia spesialis apa? Nimbang, tukang nimbang. Nah, dia dapat keuntungan ketika dia menimbangkan barang yang mau dijual. Kalau sekarang mah udah enggak ada. Sekarang masih pembeli teh punya timbangan sendiri masalahnya. Ya, ini mempersempit lapangan kerja sebenarnya. Harusnya adalah pekerjaan yang disebut dengan tukang apa? Nimbang. Tapi jangan salah, mungkin zaman sekarang ini bukan begitu bentuknya. Zaman sekarang ini bentuknya adalah tukang nurunin barang atau naikin barang. Misalnya ada satu kontainer spon atau apalah itu misalnya, atau apa gitu, karpet atau barang-barang numpuk di truk satu kontainer. Ada orang-orang yang khusus, khusus ya, dia tukang nurunin apa barang, dia dapat upah dari situ. Ini pekerjaan baik, bukan tercela, tidak. Nah kalau dulu di zaman Rasul itu yang ada adalah apa? Wazan. Wazan itu tukang nimbang. Jadi kamana bawa kiloan, wes sih nanti datang ke sana kemari bawa kiloan. Ayo, ada barang yang mau ditimbang, ada barang yang mau ditimbang, ada barang yang mau dijual, dia timbang dulu, dia dapat upah. Nah, mungkin kalau sekarang seperti yang digambarkan tadi, ada orang yang memang spesialis nurunin dan naikin apa? Barang. Ya. Itu dapat upah dari situ, pekerjaan yang halal. Nah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil wazan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ke si tukang nimbangnya, "Zin wa arjih." Timbanglah dan lebihkan timbangannya. Subhanallah. Beliau yang beli, beliau yang minta dilebihkan apa? Timbangannya. Rata-rata pembeli itu inginnya timbangannya rendah, kurang, ya enggak? Tapi ini enggak. Nabi katakan, "Timbanglah dan lebihkan timbangannya." Jadi udah pas misalnya sekian kilo, dilebihkan lagi. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malah minta dilebihkan. Nah. Jelas kalau timbangannya lebih, ya nilai rupiah, kalau dibilang rupiah ya, atau nilai pembayarannya juga bertambah dari aslinya, ya kan? Nah, misalnya sekilo itu 15.000, kalau ada lebihnya jadi lebih, bisa 16.000 malah, ya kan? Lebih 1.000. Tapi itu disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini ada faedah lain yang penting untuk disebutkan, yaitu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam manusia biasa, ya, basyarun, manusia biasa. Beliau melakukan transaksi. Beliau melakukan transaksi seperti manusia pada umumnya. Membeli, meminjamkan. Nah, di sini posisi beliau membeli. Ya. Dan itu bukan hal yang aib bagi seseorang yang mungkin dikenal punya kedudukan. Ya, mungkin dikenal tokoh. Bukan hal yang aib harus kemudian melakukan transaksi jual beli, ya, baik menjual atau bahkan apa, membeli, nah, menawar sesuatu, nggak jadi masalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Khotil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini akhir dari bab tentang keutamaan bermurah hati dalam jual beli, dalam mengambil dan memberi, dan dalam hal-hal lainnya. Nah, insyaallah kita akan lanjut kembali di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.